السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتق الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk kepada al-mas'alah tsamina wa sab'un, yang ke-78. Ini terkait dengan tanaqquduhum fi mahabbatillah, kontradiksi mereka di dalam kecintaannya kepada Allah. Disebut kontradiksi karena mereka mengaku mencinta Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perbuatan mereka menunjukkan sebaliknya. Qala al-mu'allif rahimahullah da'wahum mahabbatullah ma'a tarkihim syara'ah. Klaim mereka, akuan mereka bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala disertai dengan, dibarengi dengan, atau dalam keadaan yang sama, dalam waktu yang sama mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah tapi meninggalkan syariatnya. Ini bentuk kontradiksi. Faqala bahumullah biqaulih, maka Allah pun menuntut mereka dengan firman-Nya, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha. Al-ayat. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, yakni fattabi'uni, hendaknya kalian mengikuti aku. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Rasul, yakni mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dari Al-Qur'an dan hikmah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini merupakan ayatul ibtila dan ayatul imtihan, ayat ujian. Ujian bagi siapa saja yang sok mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian ini. Qala Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala min dolalil yahud wa man syabahahum, di antara kesesatan orang-orang Yahudi dan yang serupa dengan mereka, da'wahum mahabbatullah ma'a annahum yukhalifuna amrah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengklaim diri-diri mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dalam kondisi mereka menyelisihi perintahnya subhanahu wa ta'ala. Wa alamatu mahabbatillah, sedangkan tanda daripada kecintaan kepada Allah adalah ittiba'u amri, yang mengikuti daripada perintahnya. Kama qala syair, sebagaimana seorang penyair menyatakan, law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya saja cintamu kepada dia itu benar, jujur, tulus, niscaya kamu mentaatinya. Karena orang yang cinta itu kepada yang dia cintai itu akan taat, akan patuh sebagai bentuk kecintaan dia, maka dia pun mematuhinya. Wa hadza kama fi qawlihi ta'ala, dan ini sama seperti dalam firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Muhammad kepada musyrikin dari kalangan al-Yahud wa Nasara dan juga musyrikin ahlu Makkah. Katakan kepada siapa saja yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. Itu di saat Rasul masih hidup. Seperti sekarang ini Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Maka kita katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti sunnah-sunnah beliau. Ikuti jalan beliau. Ikuti Al-Quran dengan pemahaman yang beliau sampaikan. Dan pemahaman para sahabat beliau, para sahabat Nabi. Dan dengan pemahaman salaful ummah. Karena itu diperintahkan demikian di dalam Al-Quran. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan lebih daripada itu, Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kalian. Dengan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan daripada dosa-dosa kita. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, "Hadhil ayat al-karimah," ayat yang mulia ini, "hakimah ala kulli man idda'a mahabbatullah," menjadi hakim. Hakim itu kan pemutus perkara. Hakim bagi siapa? Bagi orang-orang yang sok-sokan dia mengatakan dirinya cinta kepada Allah. Walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, sedangkan dia tidak berada di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzib fi da'wahu fi nafsil amr. Maka dia itu dusta pada klaim dia, pada pengakuan dia dalam perkara tersebut. Hatta yatba' asyara al-Muhammadi wa din an-nabawi fi jami' aqwali wa ahwali, sampai dia mau mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan agama beliau. Dalam seluruh ucapan-ucapan dirinya dan pada seluruh kondisi-kondisinya. Semua mengikut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama sabata fi sahih an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah sabit, telah sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qal, bahwa beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada urusannya dengan kami, ya, tidak ada aturannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi, kalau seseorang menyatakan dirinya cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasulullah, kok kemudian membuat-buat aturan sendiri, tidak mau mengikuti aturan Nabi, kemudian dia katakan ini bentuk daripada cinta Rasul, cinta Nabi, atau bentuk daripada mahabbatullah, maka ucapan itu adalah dusta. Ucapan itu adalah dusta. Oleh hal karenanya Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Allah akan cintai kalian. Ayang sulakum fokoma tolaptum min mahabbatikum iya, yakni akan terhasilkan bagi kalian lebih dari apa yang sekedar kalian tuntut dari kecintaan kalian kepada Allah. Apa itu? Wahwa mahabbatuhu iyyakum, yaitu dia pun akan mencintai kalian. Artinya kecintaan kalian tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau kalian hanya sekedar klaim saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, ya, kecintaan tersebut bertepuk sebelah tangan. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak akan menggubrisnya. Di saat kemudian kalian tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti aturan-aturan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, tentunya kalian akan berusaha mengetahui bagaimana syariat, apa aturannya. Kalian akan berusaha sekuat tenaga mencintai apa mengikuti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kalian lakukan itu, maka kalian akan mendapatkan kecintaan Allah terhadap diri kalian. Dan itu lebih besar dan lebih baik dibandingkan kecintaan kalian kepadanya. Kama qala ba'dul hukama al ulama, sebagaimana sebagian hukama dari kalangan para ulama menyatakan, laisa sya'an an tuhib innama sya'na an tuhab, urusannya itu bukan bagaimana kamu mencinta, tetapi urusannya itu adalah bagaimana supaya kamu dicinta. Karena kamu mengklaim diri kamu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya kalau kemudian Allah tidak cinta kepada kalian. Kalian mau apa? Kalian mengatakan cinta kepada Rasul, ternyata kalian membuat sesuatu yang Rasulullah SAW benci dengan itu. Tidak pernah dia diajarkan oleh Rasul. Tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Bahkan diperingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Jadi laisa sya'an antukib, urusannya itu bukan bagaimana kalian mencinta, tetapi innama sya'nu antuhab, urusannya itu bagaimana supaya kalian dicintai. Wa qala al Hasan al Basri wa ghairuhu minas salaf, al Hasan al Basri dan yang lainnya dari kalangan salaf menyatakan, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bihadhil ayah. Satu kaum dia menyangka diri mereka cinta kepada Allah, maka Allah uji kecintaan mereka dengan ayat ini. Apakah kecintaannya tersebut benar ataukah tidak? Kalau mereka hanya sekedar berteriak-teriak cinta Allah, cinta Rasul, tetapi tidak mau mengikuti Allah dan tidak mau mengikuti sunnahnya Rasul, maka mereka tidak lulus. Ya, tidak lulus terhadap ujian. Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah Rasul. Allah akan cintai kalian. Kalau kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan ya, halid din illal hubbul bughd, bukankah agama itu ya memang kaitannya dengan kecintaan dan kebencian. Qala Allah taala, kemudian baca ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena di situ dari sisi sanad memang dhaif ya, tapi secara makna ini memang apa benar. Di dalam hadis yang sahih Rasul menyatakan authab urul iman, sekuat-kuat ikatan keimanan adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta kepada Allah dan benci kepada cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Saya kembali kepada ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ikutilah aku, Allah akan akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian kembali kepada ucapan Syekh Shalih Fauzan, fal yahud wa nasara yaqulun. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka menyatakan. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasihnya. Itu klaimnya mereka. Klaim daripada orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Ini sebetulnya ada lanjutan ayatnya ya. Allah menyatakan ayat lanjutannya, Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Dalam surat Al-Maidah ini. Ayat yang ke-18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Maka Allah bantah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Lantas katakan kepada mereka. Lantas kenapa Allah mengadab kalian dengan sebab dosa-dosa kalian? Kalau kalian adalah kekasih-kekasih Allah, ini bukti bahwa seorang kekasih itu tidak akan menyiksa kekasihnya. Seseorang kasih tidak akan menyiksa kekasih-kekasihnya. Maka Allah bantah di sini. Kalau kalian adalah kasihnya dan Allah pun menyatakan kalian adalah kasihnya, kalau benar seperti itu, bukan hanya setim apa namanya, bukan hanya sekedar klaim kalian saja. Maka lantas kenapa kalian diadab kalau kalian adalah kasih Allah? Diadab dengan sebab dosa-dosa kalian. Maka Allah nyatakan bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan kalian ini adalah manusia-manusia biasa dari kalangan manusia-manusia yang lain yang Allah ciptakan. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan sanggahan yang telak ya, kepada mereka. Falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kata Ibnu Katsir, "Lau kuntum kama tad'un abna'ahu wa ahibba'ah, falima addalakum nar jahannam." Ala kufrikum wa kadzibikum wa iftira'atikum. Kalau kalian betul-betul seperti apa yang kalian klaim sebagai anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah, lantas kenapa Allah persiapkan untuk kalian neraka jahanam? Ya, diancam kalian dengan neraka jahanam atas kekufuran kalian dan kedustaan kalian dan pengada-adaan kalian terhadap agama Allah. Sebagian masyayikh disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini dari kalangan masyayikh sufiyah berkata kepada sebagian masyayikh dari ahli fikih fuqaha, aina tajidu fil Quran annal habib la yu'adzibu habibah. Pada ayat mana kalian dapati di dalam Al-Quran bahwa seorang kekasih tidak akan mengadab kekasihnya, tidak akan menyiksa kekasihnya. Falam yarudda alaih. Maka mereka tidak bisa menjawabnya. Fatalah sufi hadil ayat. Maka si sufi tadi membacakan ayat ini. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Walaupun ini ucapan seorang sufi, akan tetapi kalau itu adalah kebenaran, maka ya bisa diterima. Di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan wa hadzal ladzi qalahu hasan. Dan ini yang diucapkan oleh si sufi tadi bagus. Walahu syahid fil musnad lil Imam Ahmad. Dan ada syahidnya dikuatkan hal ini pada Musnad Imam Ahmad hadis. Ya, ini terkait dengan hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik menyatakan, Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beberapa sahabat beliau melewati satu tempat pada saat safar beliau. Wasabiyun fitorik. Di situ ada seorang anak kecil di jalan. Nah, ini kan berbahaya sekali, sedang ada rombongan lewat dengan kendaraan unta, ada anak kecil berjalan di situ. Di jalan yang akan dilalui oleh Nabi dan para sahabat. Falamma ra'at ummuhu al-qauma, maka di saat sang ibu melihat orang-orang tersebut dengan gemuruh suara kaki-kaki unta, khosiyat ala waladiha, maka dia pun otomatis namanya seorang ibu khawatir terhadap keselamatan anaknya. An yuto, jangan sampai kemudian terterjang ya, keinjek-injek daripada onta-onta tersebut. Fa'at bala tas'a, maka dia pun langsung bergegas berbalik arah, berbalik badan dan segera untuk menyahut anaknya tersebut, lari ke arah si anak. Wa taqul ibni ibni, putraku putraku. Wa sa'at fa akhadathu, dan berlari cepat dan mengambilnya. Tergopoh-gopoh, kelihatan sekali diperhatikan oleh para sahabat di situ kondisi tersebut, kejadian tersebut di hadapan mereka. Faqala al-qaum, maka berkata orang-orang, ya Rasulullah, makanan hadhihi litulqi ibnaha finnar. Wahai Rasul, tidak mungkin. Apakah mungkin seorang ibu yang seperti ini melemparkan anaknya ke dalam api? Maka Rasul menyatakan, la wallah ma yulqi habibahu finnar. Tidak, demi Allah, tidak akan ya seseorang mencintai apa akan seseorang dia akan melemparkan kekasihnya ke dalam api. Ini juga merupakan bantahan. Kalau memang mereka adalah kekasih-kasih Allah, ya tidak akan mereka dilemparkan ke dalam api. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, ya kan, menyebabkan dia sedemikian rupa tergopoh-gopoh menyelamatkan putranya. Dia berlari-lari, padahal perempuan wanita, kemudian mengambil anaknya. Pemandangan yang menunjukkan bahwa betapa sangat cintanya dia terhadap anaknya. Sedangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya jauh lebih besar daripada itu semua. Ya kan? Ya tidak mungkin kalau Allah mencintai kemudian Allah memasukkannya ke dalam neraka. Kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam neraka, ya disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala membencinya karena kekufuran, karena kesyirikan. Atau kalau dia seorang mukmin, ya karena memberikannya hukuman sebagai iqab terhadap dosanya, yang kemudian dia berhak mendapatkan karunianya masuk ke dalam surganya. Saya kembali kepada ucapan Syekh Shalih Fauzan. Wa ma'a hadza yukhalifuna syara' Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu mereka menyelisih daripada syarat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengklaim diri mereka cinta kepada Allah tetapi mereka menyelisih syariatnya. Fa dalla dzalika 'ala kadzibihim fi da'wahum. Maka ini menunjukkan bahwa mereka dusta dalam klaim mereka, dakwaan mereka, pengakuan mereka bahwa mereka mencintainya. Haitsu talabahumullah bi iqamati dalil 'ala ma yad'unahu min mahabbati. Di mana Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka untuk menegakkan dalil, menuntut mereka untuk mendatangkan bukti. Mana buktinya kalau kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau hanya sekedar pengakuan, setiap orang mampu melakukannya. Tetapi pembuktian, ini yang dibutuhkan. Lantas, apa yang harus dibuktikan Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan pembuktiannya adalah dengan kalian mencintai atau kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wadzalika bittiba'i rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrikin, mereka tidak ada yang kemudian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti betul, artinya kemudian masuk ke dalam Islam, tidak lagi berpegang kepada agama Yahudi dan agama Nasrani. Falamma lam yaf'alu dhahara kadhibuhum. Di saat ternyata kok mereka tidak melakukan itu, tampak sudah kedustaan mereka, bahwa mereka itu hanya sekedar omong kosong. Wa kadzalika sufiyah. Demikian halnya orang-orang sufi. Yabnuna dinahum ala annahum yuhibbuna Allah azza wa jal. Mereka membangun agama mereka di atas klaim kecintaan kepada Allah semata. Ini orang-orang sufi. Dan seolah-olah ya itu merupakan mizah dan keistimewaan dan khususiah dan ketinggian derajat di sisi mereka, bahwa ibadah mereka adalah mencintai Allah. Mereka tidaklah beribadah untuk mendapatkan surga atau untuk selamat dari neraka, tidak. Tetapi semata hanya dalam rangka mencintai Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulun, mereka menyatakan al-ibadatu hiyal mahabbah. Ibadah itu kecintaan. Fanahnu la na'budullaha khaufan min nari. Kami tidaklah beribadah kepada Allah karena takut dari nerakanya, tidak. Wala tama'an fi jannatih. Tidak pula kami beribadah kepada Allah karena sangat berharap terhadap surganya, tidak. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbu. Kami beribadah kepada Allah karena kami mencintainya. Ini ucapan mereka. Para nabi, yang mereka adalah manusia-manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah mereka, di dalam doa mereka, dalam taqarrub mereka, mereka senantiasa berharap untuk mendapatkan rahmat Allah dan dijauhkan dari azabnya. Ya. Dan Allah puji hal tersebut di dalam Al-Quran. Allah menyatakan setelah menyebutkan tentang Al-Anbiya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Dahulu mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yadu'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh rasa takut, cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka dalam keadaan khusyuk kepada kami. Ar-raghab itu artinya adalah at-tama fi jannatillah wa fadli. Raghbah itu artinya adalah keinginan yang kuat untuk meraih surganya dan fadilahnya. Dengan raghbah, kalau raghbah itu adalah khauf min iqabi wa nari, raghaban wa rahaba di dalam Al-Qur'an. Ibadahnya para anbiya itu raghaban wa rahaba. Dengan rasa penuh harap dan rasa takut, harap terhadap rahmat Allah berupa surganya dan fadilah dan karunia-Nya, dan rasa takut terhadap nerakanya. Sehingga ibadah di sisi Ahlus Sunnah tidak hanya sebatas mahabbah. Mahabbah itu salah satu rukun ibadah, bukan satu-satunya. Ini yang harus dipahami. Ya. Kalau Sufia tadi kan menjadikan itu sebagai rukun satu-satunya. Inda ahli sunnah tidak demikian. Mahabbah itu adalah salah satu daripada rukun ibadah. Jadi, mahabbah iya, ta'zim juga iya. Mahabbah, rasa cinta itu akan melahirkan roja, ya, rasa harap. Rasa cinta akan melahirkan apa? Roja, rasa harap. Dan ta'zim, pengagungan, itu akan melahirkan khauf, rasa takut. Maka tidak saling kontradiktif antara rasa cinta dengan rasa takut. Bahkan itu harus ada. Ya. Rasa harap, rasa cinta, dan rasa takut tersebut tiga rukun ibadah. Harus ada. Tidak bisa terlepaskan ketiga-tiganya. Atau minimal ya dua tadi itu, al-mahabbah. Karena mahabbah ini sudah terkandung padanya roja. Kalau ada mahabbah berarti ada roja di situ. Ta'zim itu khauf di situ. Mahabbah ada padanya harapan, pengagungan ada padanya rasa takut. Karena yang dia ibadah adalah zat yang maha agung, maha besar, maha perkasa, maha mampu atas segala sesuatu. As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, "Wal ibadatu mabniyatun ala amrayn 'azimain." Dan ibadah itu terbangun di atas dua perkara yang agung. Huma al-mahabbatu wa ta'zim. Keduanya itu adalah al-mahabbah dan at-ta'zim, kecintaan dan pengagungan. Fabil mahabbati takunur rohbah, wabit ta'zimi takunur rohbah wal khauf. Maka dengan mahabbah, dengan rasa cinta, akan terlahirkan rohbah, harapan. Dan dengan ta'zim, akan terhasilkan rohbah, kekhawatiran dan ketakutan. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Roja, ya, harapan itu juga harus diiringi dengan rasa takut dan kekhawatiran. Kalau hanya sekedar berharap, berharap, berharap, tidak pernah ada rasa takut padanya, maka akan terjatuh ke dalam rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kebinasaan. Dan rasa takut itu juga menuntut tetap harus ada harapan. Kalau hanya takut-takut-takut yang berlebihan, maka akan terjatuh ke dalam keputusasaan. Sehingga dua perkara ini tidak bisa tidak harus ada. Rohbah war rohbah. Dan ayat-ayat di dalam Al-Quran sangat banyak sekali menyebutkan tentang dua perkara ini tersebut secara beriringan. Rohoban war rohaba. At-tarhib wa tarhib. Atau perintah rasa takut dan penuh harap. Berdoa kepada Allah dengan rasa takut terhadap ancaman iqabnya, hukumannya, dan azabnya, serta rasa harap terhadap pahalanya. Semisal di dalam firman Allah Azza wa Jal, Allah menyatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritakan kepada hamba-hambaku bahwa aku ini adalah Al-Ghafurur Rahim. Yang maha pengampun lagi maha penyayang. Akan timbul apa? Roja. Harapan. Dan mahabbah, kecintaan. Allah adalah Al-Ghafurur Rahim. Tetapi Allah tidak cukupkan sampai di situ. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahwa azabku itu adalah azab yang sangat pedih. Akan melahirkan rasa takut dan kengerian. Rasa takut dan ketakutan yang sangat. Kengerian yang sangat. Beda halnya dengan orang-orang sufi tadi yang hanya sekedar menyandarkannya kepada mahabbah semata. As-Syaikh Sa'di menyatakan, "Fal 'abdu yambaghi an yakuna qalbuhu daiman bainal khaufi war raja." Maka seorang hamba sepantasnya hatinya itu senantiasa berada di antara al-khauf war raja, al-khauf war raja. Ya, rasa takut dan harapan, rohbah war rohbah. Sama artinya, rasa khawatir dan rasa harap. Faidza nadhara ila rahmati rabbi wa mafirati wa judi wa isani ada salahu dzalika raja wa rabba. Di saat seorang hamba dia memandang kepada luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah dan kedermawanannya dan kebaikannya kepada setiap hamba, maka itu akan melahirkan pada dirinya pengharapan. Wa idza nadhara ila dzunubi wa taqsiri. Tetapi di saat seseorang memandang kepada dosa-dosanya tiap hari, tiap saat, tiap waktu, tiap ada kesempatan dia melakukan dosa demi dosa, ya. Wa taqsirihi fi huquqi rabbih dan juga penelantarannya terhadap ibadahnya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ya, kewajiban-kewajiban yang dia telantarkan. Sudah banyak dosa melanggar dan ya menabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai berbagai macam keharaman, dalam pelaksanaan kewajiban pun dia telantar. Maka akan muncul rasa takut. Ahdatsalahul khauf wa rabba. Ya, wal yaqla'anha. Akan munculkan rasa takut, pengerian ya, yang dahsyat, yang kemudian diharapkan akan memupus daripada dosa-dosa tersebut, lepas dan meninggalkannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk pembahasan ini, insya Allah kita akan masih lanjutkan lagi terkait dengan syubhat sebagian sufi ya, dengan ucapan mereka, kami beribadah kepada Allah itu bukan karena takut terhadap ancamannya, nerakanya, dan bukan pula karena mengharap daripada surganya. Tetapi kami beribadah hanya sebatas karena kecintaan kami kepadanya. Ini masih butuh penjelasan yang lebih. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.